Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga Allah jaga dan jamaah sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ini. Yang pertama sekali lagi kita bisa menuntut ilmu agama, kita bisa mempelajari hal yang akan membuat hidup kehidupan kita, ruh di dalam setiap aktivitas dan keseharian kita. Karena Al-Quranul Karim adalah ruh, sunnah Nabi SAW adalah hal yang akan menghidupkan hal tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, hidup tanpa Al-Quran, hidup tanpa sunnah Nabi SAW, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, sepopuler dan seterkenal apapun kita, tidak akan memberikan ketenangan, bahkan kehidupan. Sebagaimana tidak ada artinya seseorang mendapat transferan atau mendapat uang senilai 50 miliar di jam 9 pagi, sedangkan ruhnya berpisah dengan jasadnya jam 8.45. Gak ada gunanya. Mau dapat 50M kek, mau dapat award kek, mau dapat apapun jam 9, kalau jam 8.45 roh itu hilang, maka gak ada artinya. Dia hanyalah seorang mayit atau jenazah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita mencamkan. Alhamdulillah. Ya, dikumpulkan pada aku. Marilah kita camkan hal ini dan selalu menyempatkan waktu untuk belajar agama, mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesibuk apapun dan sepadat apapun aktivitas kita, karena aktivitasnya tidak akan membawa kita bahagia kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim. Dan semakin bertambah kebahagiaan kita pada kesempatan kali ini, karena kita masih berada di 10 hari pertama Dzulhijjah, di mana amal ibadah benar-benar paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita di 10 hari pertama Dzulhijjah itu pahalanya jauh lebih besar daripada kajian yang dilaksanakan di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ini hal yang harus kita syukuri. Dan berikutnya kita bersyukur kita masih bisa belajar dengan salah satu buku terbaik di dunia. Tidak ada buku yang sempurna, tetapi buku-buku yang terbaik itu telah terbukti diterapkan oleh para ulama, telah terbukti diajarkan, dan telah terbukti membawa dampak positif dan keberkahan di tengah-tengah umat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu buku tersebut, bahkan yang terbaik setelah Al-Qur'anul Karim, adalah Riyadhus Shalihin, buku yang bersama kita. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama bab sabar di hadis yang ke-45. Bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, berkata Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husin bin Muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga, orang tua dan seluruh pihak yang Allah, yang beliau cintai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan itu adab yang ditekankan Imam Nawawi agar kita praktekkan dan amalkan. Adab penuntut ilmu yang memiliki syiar al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi dan mencintai. Bukan saling membenci melakukan hal yang tidak produktif. Kita lanjutkan jemaah sekalian, Allah muliakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah." Laisa asy-syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi. Bukan orang yang jago bergulat, yang apabila dia bertarung dia memenangkan pertandingan. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya, menahan nafsunya, menahan jiwanya ketika dia marah. Ketika dia marah. Dan as-sur'ah sekali lagi makna aslinya di tengah-tengah orang Arab itu man yasra'un nasa katsira. Siapa yang banyak berduel, berkelahi, bergulat dengan manusia. Ini jagoan nih gitu loh. Hadirin Allah muliakan, hadis yang simple, sederhana, tapi syarat akan makna, syarat akan hikmah. Dan kita sudah berkenalan dengan Abu Hurairah, kita akan masuk ke hadis ini. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu tugas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga berikutnya tugas yang harus kita emban, adalah tashihul mafahimi sa'idati bainan nas, meluruskan pemahaman-pemahaman yang tersebar di tengah-tengah masyarakat dan ternyata pemahaman-pemahaman itu kurang tepat, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan diinginkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, tugas kita itu meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salah satu tugas Nabi itu meluruskan gitu loh. Kalau ada pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, yang kurang tepat, maka beliau luruskan. Atau pemahaman yang tidak sempurna. Nah, sebagaimana hadis ini, pemahaman yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu orang yang kuat itu orang yang jago berkelahi, yang jago bertarung, udah jagoan gitu, itu orang yang kuat. Dan ternyata bukan demikian. Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya, emosinya ketika sedang marah. Dan tentu saja bahwa jika digabungkan itu lebih afdol, itu tingkatan tertinggi. Sudah jago menahan diri pada saat marah dan emosi, plus jagoan dalam arti positif gitu loh. Jadi fisiknya oke. Terus punya kemampuan bela diri yang tangguh, yang tinggi dan lain sebagainya. Itu kata para ulama itu yang terbaik. Nah, namun yang perlu diluruskan adalah ketika banyak pihak memahami bahwa orang yang kuat sebatas orang yang jago berduel, jago berkelahi. Dan ini kurang tepat jika pemahamannya demikian, jika sebatas itu. Dan itu yang harus diluruskan. Itu yang harus diluruskan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, PR kita itu salah satunya adalah meluruskan atau menyempurnakan yang ada. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan terbawa arus, bukan semata-mata ikut tren, mengikuti yang sedang hit atau yang sedang hype. Enggak. Orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi SAW itu punya prinsip. Dia tidak ke kanan hanya karena mayoritas manusia ke kanan, dan dia tidak ke kiri hanya sebatas ketika mayoritas manusia itu ke kiri. Dia akan ke kanan karena Allah yang perintahkan ke kanan. Mau manusia ke kanan kayak ke kiri kayak itu bukan urusan dia. Dan dia akan ke kiri ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan ke kiri. Mau manusia ke kiri kayak atau manusia enggak ke kiri kayak itu bukan urusan dia. Karena parameter dia adalah kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Apalagi khususnya ketika kita berusaha hijrah, kita harus punya prinsip, dan prinsip kita kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, bukan menelan mentah-mentah apa yang sedang populer atau apa yang selama ini dipahami oleh masyarakat tanpa melakukan cross check apakah benar nih gitu loh, ini ada sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Oh, kalau benar ya, kalau enggak kita harus berusaha melengkapi dan meluruskan. Itu hal yang perlu kita camkan. Yang berikutnya jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita itu tidak marah, ya, simpelnya tidak marah. Atau lebih tepatnya, mampu menahan dan mengontrol diri kita pada saat bara amarah itu terbakar. Dan inilah karakter orang-orang beriman. Karakter orang beriman, dia bisa kontrol diri. Dia bisa tahan. Makanya kan ketika Nabi SAW didatangi seseorang dalam hadis Bukhari, seorang itu bilang ausini, ya Rasulullah kasih wasiat kepada aku, kasih nasihat kepada aku. Apa kata Nabi SAW? La tagnob, jangan marah. Terus diulang lagi, la tagnob, jangan marah. Lalu melihat la tagnob walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini hal yang sangat penting. Kita harus berusaha main di sana, berusaha memiliki level seperti itu. Gak marah-marah. Dan ini bukan berarti belum hati kita bersih gitu seperti salju. Mungkin enggak, kita belum sampai makom itu. Kita belum sampai level seperti itu. Tapi paling tidak kita harus menahan diri ketika api amarah itu berkobar. Tahan. Itu yang perlu kita camkan. Gak bisa, gak. Harus ditahan. Dan itulah orang yang kuat. Itu orang yang kuat. kegaguan tuh itu. Dia bisa nahan pada saat dia marah. Makanya kan orang-orang beriman yang dijanjikan surga itu apa jemaah? Kembali ke surat Ali Imran ayat 134. Kita masuk dulu 133-nya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa mereka? Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak di saat lapang dan di saat susah. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Terus berikutnya apa? Wal kadhimina al-ghayz. Dan orang-orang yang bisa nahan amarahnya. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal'afina 'anil nas. Dan bisa memaafkan manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang bisa melakukan ihsan. Jadi yang Allah persiapkan surga adalah orang-orang yang punya karakter jago nahan marah. Itu yang Allah siapkan. Wal kadhimin al-ghayz. Jago nahan marah. Jadi kalau kita ingin masuk surga, sifat ini harus ada. Sifat ini harus ada. Nahan. Makanya bukan dilepas. Sebagaimana yang dipikir oleh sebagian pihak. Jazakumullah khairan. Kita berterima kasih dengan upaya semua pihak untuk bisa membantu. Misalnya orang yang lagi marah dan seterusnya. Udah luapin aja. Atau disalurkan. Pokoknya harus disalurkan. Enggak. Harus dikendalikan, bukan disalurkan. Ia memiliki nafsa. Dikuasai. Dikendalikan. Diredam. Ditahan. Dan itu adalah sabar. Ditahan. Bukan dilepaskan. Bukan dilepaskan. Bukan dilampiaskan. Bukan dilampiaskan. Itu bukan cara yang terbaik. Walaupun mungkin cara-cara seperti itu, selama gak zolimin pihak lain, itu gak dilarang. Contoh misalnya, udah, lu ikut gua. Mau ngapain? Kita latihan nembak aja. Udah lampiasin di situ. Pembunuh, sudah, dadar, gitu. Dibunuh, yang di benaknya itu, muka itu orang aja tuh, objeknya. Oh, gitu. Anak peluru, ambil lagi tembak. Tapi dia gak ngapa-ngapain, dia cuma latihan nembak aja. Atau ke sasana, ya udah ikut. Ikut aku yuk. Kita di sasana aja. Dan lu lampiasin deh. Sansak dan seterusnya, udah pukul-pukul aja deh. Bener marah-marah pukul-pukul. Hadirin yang Allah muliakan. Ada yang, ayo. Ngapain? Kita ke sirkuit. Lampiasin di situ daripada lu lampiasin di apa? Di Gatot Subroto akhirnya nabrak orang, atau lampiaskan di Sudirman atau di gang-gang kecil, bahaya anak-anak. Udah, ikut sirkuit. Kita kesentul aja. Udah luapkan dan lampiaskan. Kebenar. Catatan waktunya bagus gitu. Hadirin Allah muliakan. Solusi terbaik adalah yang memiliki nafsu idza ghadab. Yang bisa menguasai dirinya, emosinya ketika dia lagi marah. Ketika dia lagi marah, itu orang-orang kuat. Tapi susah banget, Ustaz. Kalau misalnya saya ke sirkuit atau saya ke sasana, itu kan enak pulang. Nah itu memang intinya. Makanya kan kata Nabi, asyadid, orang yang kuat. Karena apa? Pola ini memang jauh lebih sulit daripada pola meluapkan. Memang jauh lebih sulit. Orang disuruh nahan kok. Pola ini memang di atas pola melampiaskan. Memang lebih sulit. Jadi, aduh, kalau aku tuh lebih suka aku lampiasin sih, gitu loh. Ya memang, kalau nafsu kita tuh kalau ditanya pasti lebih suka ngelampiasin dan melampiaskan. Tapi kita tidak mendapatkan poinnya. Poinnya itu nahan. Bukan diluapkan, dilampiaskan, dan seterusnya. Walaupun kita gak mengatakan itu haram misalnya, kalau memang aktivitasnya mubah-mubah aja. Nah, biar untuk meredam, kan susah banget nahannya. Nah, itulah kita butuh merenungkan surat An-Nahl ayat 127. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Dan bersabarlah. "Wa ma sabruka illa billah." Dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah. "Wala tahzan alaihim." Dan jangan sedih atas mereka. "Wala taqu fi dhiqi mimma yamkurun." Dan jangan engkau merasa sesek karena makar mereka yang mereka buat. Karena ucapan-ucapan mereka. Makar-makar mereka. Upaya mereka menjatuhkan Anda. "Wala taqu fi dhiqi mimma yamkurun." Dalam mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah, sabar, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah. An-Nahl ayat 127. Jadi An-Nahl ayat 127. Lalu apa kata Allah dalam ayat berikutnya 128? "Innallaha ma'al ladzina ittaqau. Innallaha ma'al ladzina ittaqau wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Lihat, kalau kita bisa nahan, bisa menguasai, bisa mengontrol, otomatis kita akan bisa hadapi itu dengan ketakwaan. Dan resikonya paling kecil. Beda dengan meluapkan dan melampiaskan. Misalnya ada orang anak-anak ke sirkuit aja, itu bisa kecelakaan di sirkuit itu. Pasti kungan mental karena saking kesebelnya. Di sasana bisa cedera. Bisa cedera misalnya. Jadi hal-hal yang itu tuh kalaupun mubah, ada resikonya. Tapi kalau sabar, gak ada resiko. Jika sabarnya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gak ada resiko. Dan lebih tenang, lebih plong. Makanya minta pertolongan kepada Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Jangan sedih. Dan jangan sesek terhadap apa yang mereka lakukan. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kembalikan ke Allah. Kita jadi masalah. Kenapa susah banget nahan? Kita ngandelin diri kita, itu poinnya. Kita ngandelin orang lain. pokoknya lo harus temenin gue malam ini ya, lo harus temenin gue. Kenapa? Gue lagi kesel, gue gak tahu nih kalau gue sendirian gue bisa nekat. Nah itu, ngandelin orang. Pokoknya jangan pulang dulu ya, jangan pada bubar ya. Pokoknya semua harus temenin aku hari ini. Kenapa sih? Aku takut nekat. Nah itu jemaah. Ketika hati mengandalkan orang, mengandalkan makhluk, maka itu yang jadi masalah. Kesannya sih fine-fine aja, tapi itu hanya menghasilkan hati yang rapuh. Sedangkan Allah bilang wasbir wa ma sabruka illa billah. Tapi kan aku saya butuh nasihat. Iya, kalaupun butuh dengan orang, cari orang-orang yang bisa menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Bukan kita bertawakal sama orang tersebut. Bukan kita bergantung sama itu orang. Kita bisa tanya ahli ilmu misalnya, tolong nasihati saya Ustaz gitu loh. Nah, disuruh sholat, disuruh zikir dan seterusnya. Kan demikian. Itu jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi harus dengan Allah, dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain. Bukan dengan yang lain. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan membuat orang kuat. Jadi kalau ngandelin kita emang susah. Ya gimana gak susah? Kan kita ingat surat An-Nisa 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang diciptakan dalam kondisi lemah. Ya gak bisa kita nahan emosi dan amarah dengan kemampuan kita. Gak bisa. Makanya andalkan kekuatan Allah, bukan diri kita. Kekuatan Allah. Wasbir wa man sabruka illa billah. Allah al-qawi dzul quwwatil matin. Allah itu yang maha kuat. Itu yang harus kita tanamkan. Makanya kan jemaah sekalian yang Allah muliakan, ketika Allah menyatakan atau berfirman tentang orang-orang yang bisa tetap bersikap manis di hadapan pihak-pihak yang bersikap bodoh terhadap diri dia, bisa bersikap manis di hadapan orang-orang yang bersikap bodoh atau zalim atau menyakiti atau membuli dan lain sebagainya. Apa kata Allah profirnya? Coba buka surat yang sangat ayat yang sangat terkenal, surat Al-Furqan ayat 63. Ketika Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Rahman. Ibadur Rahman. Orang-orang yang beribadah kepada Ar-Rahman. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berharap hanya kepada Allah. Yang meminta hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak mengharapkan pujian dari manusia. Apa yang mereka lakukan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas permukaan bumi dengan hauna, dengan kerendahan. Dengan kerendahan. Tidak membusungkan dada, tidak sombong, tidak belagu. Dengan kerendahan. Terus apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang apabila diajak bicara atau disikapi orang-orang yang bersikap bodoh. Orang-orang bodoh di sini tuh bukan orang-orang yang enggak belajar, yang nilainya jeblok, yang IQ-nya rendah, bukan. Tapi melakukan perbuatan bodoh, kalimat-kalimat bodoh. Dan di antara kalimat-kalimat dan sikap-sikap bodoh adalah mencela, mencaci, merendahkan, menjatuhkan, membuli dan seterusnya. Mereka apa rasanya qulu salama? Mereka bisa bersikap manis. mereka bisa mengucapkan kalimat keselamatan, kalimat yang baik. Jadi siapa mereka? Kok bisa sih? Ini udah diprovok loh, udah di ini. Tetap aja qalu salama. Siapa mereka? Ibadurrahman. Ibadurrahman. Orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah. Yang mengandalkan kekuatan Allah. Itu membuat mereka bisa nahan. Bisa nahan. Makanya kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Allah, berat jamaah. Berat. Dan gak mungkin bisa, bukan hanya berat. Karena manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi ketika ada masalah keluarga, rumah tangga, yang memicu emosi, pertengkaran-pertengkaran sengit, pertanyaannya, bagaimana ibadah kita pada hari-hari ini? Bagaimana sujud kita, rukuk kita kepada Rabbul Alamin? Bagaimana tilawatul Quran? Bagaimana zikir pagi dan zikir petang? Kalau itu semua bisa diamalkan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kita akan jadi orang kuat yang sesungguhnya. Dan kita bisa, Allah kasih kemampuan menahan emosi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik, para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan kenapa Allah dan Rasulnya melarang kita marah-marah dan meminta kita untuk menahan diri, menahan emosi dan menguasai. Karena para ulama mengatakan marah itu salah satu kunci dari berbagai macam masalah, berbagai macam musibah. Banyak berbagai macam kasus-kasus yang harusnya gak terjadi, jadi terjadi itu gara-gara marah awalnya. Marah itu bisa membuat barang-barang pecah atau rusak gitu ya. Gitu. Istri marah sama-sama dibanting handphonenya, bang. Ini apa-apaan beb, gitu langsung lempar. Nah itu hancur deh. Udah gitu cicilan belum selesai, karena udah hancur, handphone suaminya hancur, cicilannya belum selesai, akhirnya suaminya marah lagi. Gitu loh. Banting handphone istri. Nah handphone istrinya juga cicilannya belum selesai juga. Dan yang bayar selama ini suaminya juga. Jadi bingung deh ya Allah. Berantem akhirnya. Itu gara-gara marah, handphone hancur. Gitu loh. Itu baru handphone, belum yang lain. Hadirin Allah muliakan, karena marah orang bisa nyakiti, bisa melukai saudaranya, bahkan membunuh saudaranya. Gara-gara marah itu seorang anak bisa bentak-bentak ayah dan ibunya, atau ayah dan ibu bisa mukul anaknya, mukul. Dan padahal anaknya gak salah, tapi ayahnya lagi banyak masalah di luar, marah-marah gara-gara urusan urusan kantor, pulang ke rumah ngeliat anak salah sedikit aja gitu. Udah, tampar, na'udzubillah. Jadi, ini gara-gara marah. Ini gara-gara marah. Banyak kasus pembunuhan kan gara-gara dendam. Dendam tuh kenapa? Ya marah. Jamaah yang Allah muliakan, marah tuh bahaya sekali. Sampai-sampai, kata para ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu Nabi atau dalam agama kita seorang qadhi atau hakim itu gak boleh memutuskan ketika dia lagi marah. Gak boleh memutuskan ketika dia lagi marah. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya menulis sebuah bab, bab hal yaqdil qadhi aw yufti wa huwa ghadban. Apakah seorang qadhi, qadhi itu hakim syariah. Qadhi bukan berapa qadhinya. Qadhi itu hakim syari. Hakim syari. Apakah hakim itu boleh memutuskan dan berfatwa sedangkan dia dalam kondisi marah? Dan jawabannya, mari kita simak ketika Abu Bakrah menulis surat ke anaknya di Sijistan agar anaknya tidak memutuskan perkara antara dua orang atau dua pihak sedangkan si anak lagi marah. Kata Abu Bakrah, bi alla taqdi baina thnaini wa anta ghadban. Engkau nak tidak boleh memutuskan masalah dua pihak sedangkan engkau dalam kondisi marah. Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, maksudnya bapaknya Abu Bakrah, itu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdiyanna hakamun baina thnaini wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memutuskan antara dua orang atau dua pihak dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah itu gak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Dan dalam riwayat Imam Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdul Malik bin Umair, dengan sanadnya redaksinya, la yaqdil qadhi aw la yahkumul hakim baina thnain wa huwa ghadban. Seorang qadhi tidak boleh memutuskan dan seorang hakim tidak boleh menghukumi kasus di antara dua belah pihak sedangkan dia dalam kondisi marah. Apa poinnya, jamaah? Seorang hakim itu atau seorang qadhi itu tidak mungkin jadi diangkat jadi hakim atau gak mungkin diangkat jadi qadhi kecuali dia punya ilmu yang matang, ilmu yang tinggi, dan ketakwaan yang tinggi. Gitu dalam Islam. Ilmu yang matang, ketakwaan yang tinggi. Orang sekali beritu aja gak boleh mutusin kalau marah. Gitu maksud. Maksud ulama tuh gitu. Orang yang selevel itu, ilmunya tinggi, ketakwaannya luar biasa, jaga sholat, puasa, zikir, dan lain-lain. Itu kalau lagi marah gak boleh mutusin sesuatu. Kalau lagi marah gak boleh putusin sesuatu. Ya apalagi kita yang ilmunya pas-pasan. Ilmunya Riyadus Solihin baru sampai hadis yang keempat puluhan. Kita udah sampai hadis keempat berapa? 45. 45. Dari 45 absennya berapa kali? Absenku tuh alhamdulillah Pak Ustaz, aku masih apa ikut kajian rutin. Buku itu tuh aku cuman absen 40 kali. Masyaallah. Sampai selesai. Enggak, sampai hadis 45. Jadi cuman 5 pertemuan datangnya. Yang lain absen. Terus dia bisa selesaikan masalahnya dengan marah-marah gitu? Ya gak bisa lah. Oh ini hakim, gak boleh putuskan kalau lagi marah. Gak boleh. Dan hakim gak boleh bilang, tenang-tenang, saya punya ilmu, saya udah khatam Bidayatul Mujtahid, saya udah khatam segala. Atau misalnya hakimnya Madzhab Syafi'i, saya udah khatam Raudhah misalnya. Saya bisa. Tenang. Gak usah khawatir. Lo gak boleh. Lagi marah, gak boleh menghukumi. Gak boleh memutuskan. Gitu jemaah sekalian. Untuk jadi hakim syari, hari ini nih ya, kita gak usah bicara yang dulu-dulu lah, hakim syari yang hebat-hebat gitu yang dulu-dulu. Kita gak usah bicara apa Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi Abu Yusuf, dan nama-nama besar. Hari ini ya, untuk jadi qadhi, itu jangankan jadi qadhi, baru jadi mahasiswa-mahasiswa aja, itu mereka spesial. akhlaknya baik. Ini belum jadi qadhi ya, baru jadi mahasiswa. Untuk menjadi hakim syari atau menjadi qadhi, itu ilmunya masya Allah, lalu akhlaknya baik, adabnya tinggi, itu belum jadi qadhi, baru masuk sekolah qadhi. Dan secara pribadi saya mengenal beberapa mereka. Secara pribadi saya mengenal puluhan dari mereka. Dan ilmunya masya Allah, adab dan akhlaknya luar biasa. Itu baru jadi mahasiswa, belum jadi hakim syar'i, jadi qadhi. Itu saja. Kalau lagi marah, gak boleh mutusin sesuatu, karena bahaya besar, rentan. Jadi coba kita renungkan, ini marah bahaya nih, bahaya, bahaya. Gitu jemaah. Apalagi kita. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, hadits ini memberikan pelajaran bahwa kekuatan yang hakiki, yang sejati adalah kuwatun dakhiliyah, maknawiyah. Yataghallabu bihal insanu ala syaitan. Itu kata Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, kekuatan yang ada di dalam diri kita, maknawi. Jadi kekuatan dari dalam dan maknawi, yang dengannya seseorang bisa mengalahkan syaitan. Yang kerjaannya adalah melemparkan bara-bara api atau mematik bara-bara api tersebut sehingga kita marah-marah. Itu kekuatan sejati. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kekuatan sejati itu bukanlah kekuatan fisik. Bukanlah kekuatan fisik gitu loh. Semata. Makanya bukan yang jago berantem semata. Bukan yang jago berantem semata. Bukan yang juara atau pemegang sabuk hitam misalnya, dan dua kah dan tiga kuki won misalnya. Kalau dia taekwondo itu sampai dan berapa sih? Hitam kan satu, habis hitam kan dan satu dan dua dan tiga ya, ya. Seingat saya sih gitu, kuki won ya, kuki won Korea. Bukan semata itu, gitu loh. Bukan semata itu. Walaupun bagus, tapi kalau nggak bisa jaga amarah, belum tuh. Atau misalnya seorang boxer kelas berat, gitu loh. Seorang boxer kelas berat yang menguasai gelar-gelar yang ada di kelas berat. Gelar-gelar kelas berat apa aja tuh? WBA gitu. Pakai spelling Indonesia aja, WBA. Terus WBC, IBF, terus apa lagi? WBO. Benar enggak tuh? Ya, itu gelar-gelar kelas berat ya. Gelar-gelar kelas berat. Kalau enggak salah. Bukan sebatas itu hadirin yang dimuliakan. Atau juara MMA misalnya, UFC gitu kan ya. Iya, bukan itu orang yang kuat. kekuatan sejati itu kekuatan dalam, bukan semata-mata fisik, bukan semata-mata fisik dan menguasai gelar-gelar tersebut atau sampai ke tingkat kemampuan bela diri itu. Walaupun sekali lagi catatan, kalau bisa digabungkan antara kekuatan dalam maknawi menahan emosi dan kekuatan fisik itu, kemampuan bela diri yang tangguh, bahkan menjadi seorang master class di sebuah cabang bela diri tadi dan tiga kukiwon, tapi ibadahnya oke, nahannya tuh luar biasa, udah boxer jago banget, tapi sekali lagi atau dia punya bela diri tinju atau muay thai atau silat, selama mubah ya, selama mubah, dan dia lakukan misalnya hanya untuk bela diri gitu lah, nggak yang lain, hanya untuk bela diri, hanya untuk olahraga dan memperkuat fisik itu aja. Terus dia punya kekuatan hati seperti ini, ya itu perfect dari segi kekuatan. Tapi siapa yang kayak begitu ya? Nah paling enggak nih miliki kekuatan hakiki dulu. Dan ini susahnya minta ampun, susahnya minta ampun. Makanya kata Imam Nawawi, فَهَذَا هُوَ الْفَاضِلُ الْمَمْدُولُ الَّذِي قَلَّ مَنْ يَقْدِرْ عَلَى تَخْلُقِ بِخُلُقِهِ. Ini tuh sifat yang mulia, yang terpuji, yang sedikit sekali orang yang menguasainya, sedikit bisa nahan jiwa atau emosi ketika marah. Itu sifat terpuji, mulia, dan yang bisa kayak gitu sedikit. Qalla man yaqdir 'ala takhalluqi bi khuluqi. Hanya sedikit orang yang bisa begitu. Oleh karena itu bahkan yang punya kemampuan ini itu jauh lebih sedikit daripada yang punya kekuatan fisik gitu loh. Jadi orang-orang kuat secara hati itu jumlahnya itu jauh lebih sedikit dibanding orang-orang kuat secara fisik. Gitu. Oh, dihitung semua orang-orang kuat secara fisik, semua sasana dikumpulkan, padepokan dikumpulkan, gym dikumpulkan, terus cabang olahraga dikumpulkan semuanya tuh. Terus di satu sisi dikumpulkanlah orang-orang yang punya hati bersih gitu loh. Yang bisa nahan, yang selalu minta pertolongan kepada Allah. Jumlahnya sangat jauh lebih sedikit orang-orang yang punya kekuatan hati tersebut, tanpa meremehkan kekuatan fisik penting, tapi kata Imam Nawawi ini lebih langka, ini lebih langka, dan sesuatu yang lebih sedikit itu otomatis value-nya semakin tinggi, value-nya semakin tinggi. Kenapa harga tanah bagus untuk investasi dan enggak? Karena tanah kan terbatas, itu-itu aja. Beda dengan yang lain, tanah enggak bisa diproduksi, terbatas, jumlahnya sedikit, makanya mahal. Gitu jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Dan ini yang perlu kita camkan, jangan marah, dan kalau terbakar tahan. Berat, iya berat, karena disitulah letak kekuatan. Kan uji kekuatan harus ketemu yang berat. Kalau yang ringan itu bukan kekuatan. Kalau ringan bukan kekuatan. Gimana caranya? Minta pertolongan kepada Allah. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Dan bersabarlah dan minta dan janganlah kesabaran Anda kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita camkan jemaah sekalian yang Allah muliakan. Dan terakhir ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Hadisnya diterangkan banyak ulama muhakkik, sanadnya lemah. Tapi dibawakan sebagian ulama karena maknanya benar. Tapi jadi sanadnya lemah. Kemungkinan ini bukan sabda Nabi SAW, tapi maknanya benar. Bunyinya begini: As-sur'atu kullu sur'ah. Pergulatan ya, dan pergulatan atau pertarungan kullu sur'ah. Jadi pergulatan atau pertarungan yang paling tinggi, usur'atu kullu sur'ah. Lagi-lagi diulang, pergulatan dan pertarungan yang paling dalam. Ar-rajul alladhi yaghdhab, yaitu ketika seseorang dia sedang marah. Fashtaddu ghadabuh, lalu marahnya benar-benar memuncak di dalam dirinya. Wayahmarru wajhuh, dan pada saat itu wajahnya sudah memerah. Waqsha'irru sya'ruhu, dan bulu-bulunya itu sudah apa? Ini sudah terbawa suasana semua. Apa yang terjadi ketika kondisi demikian? Fayasra'u nafsah, lalu dia bertarung melawan dirinya sendiri. Itu bertarung, fayasra'u nafsah, bergulat dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan memang harus dilawan diri kita, dan beratnya minta ampun, susahnya luar biasa, tapi harus dilawan, dilawan, dilawan, dilawan. Makanya pakai bahasa fayasra'u nafsa, dia harus berkelahi dengan dirinya sendiri, berkelahi, bertarung, dan bergulat. Itu yang perlu kita renungkan. Dan terakhir, ini bukan berarti dan tidak ada maksud untuk tidak mengapresiasi semua pihak yang secara konsisten dan istiqomah menjaga kekuatan fisik. Enggak, menjaga kekuatan fisik itu penting, penting. Tidak ada maksud untuk meremehkan hal tersebut. Namun hadis ini memberikan pesan agar kita tidak hanya tidak hanya mementingkan kekuatan fisik. Kalau kita bisa menjaga kekuatan fisik kita, seharusnya kita lebih lagi memberikan perhatian dan atensi terhadap kekuatan batin, menahan emosi ketika marah, kekuatan maknawi, menahan ego ketika sedang marah, dan mengendalikannya, bukan hanya mengendalikan, mengontrol, yamlik, menguasai, ditahan lalu dikuasai, dikontrol. Dan itu adalah kekuatan sejati. Aku qulu qali hadza wa astaghfiru wa lakum. Semoga bermanfaat. Wassallallahu alaihi wasallam nabiyana Muhammad. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kita buka. Kita masih punya 6 menit insyaallah taala. اليوم Bismillah, Ustadz dan keluarga beserta tim juga seluruh kaum muslimin yang semoga Allah berkahi dan lindungi. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, terkadang saya tidak sabar dengan ujian. Setelah dengar kajian, saya lebih tenang. Tapi terkadang sedih lagi. Tapi saya coba paksakan untuk tetap baca Al-Quran atau berzikir. Apakah ini termasuk lemahnya iman dan tauhid saya? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Fiikum barakallah. Jawabannya adalah saya nggak berani mengatakan itu tanda lemahnya iman ya, tapi ini perjuangan memang begitu, proses memang harus begitu, kadang-kadang surut lagi terus kuat lagi, dan ini menunjukkan bahwa memang kajian tuh penting, ilmu tuh penting, karena kan Allah yang berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya bertambah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi memang harus demikian. Dan betul baca Quran dan berzikir. Dan awalnya memang harus dipaksakan. Lalu minta terus pertolongan kepada Allah agar kita bisa bersabar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah ada marah yang diperbolehkan di mana niatnya mengingatkan atau menasihati karena kesalahan atau maksiat yang berulang yang dilakukan oleh orang terdekat, ortu, suami, anak? Syukran, jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik, fiikum barakallah. Ya, terima kasih kepada beliau yang bertanya, dan juga terima kasih kepada yang bertanya di pertanyaan pertama. Apakah ada marah yang diperbolehkan? Ada, yaitu marah karena Allah. Al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Marahnya itu karena Allah. Bedanya apa? Bedanya itu marah karena Allah, yang membuat kita marah itu karena dia bermaksiat kepada Allah. Nah, itu. Dan sebagian ulama mengatakan marah itu tidak bertambah karena perlakuan orang itu secara pribadi kepada kita. Susah banget ya. Bertambah karena perlakuan buruk dia secara pribadi kepada kita, karena murni parameternya adalah dia bermaksiat kepada Allah. Tapi kan kalau dia celah kita, itu kan maksiat. Boleh dong saya marah, marahnya bukan karena dia celah saya, tapi karena dia bermaksiat kepada Allah. Ya itu tadi, tapi jujur gitu loh. Anda lebih terprovok, atau kita, bukan beliau aja, kita, saya, atau jamaah sekarang, lebih terprovokasi karena ucapannya yang pedas atau nyakitin ke kita, atau karena dia saat mengucapkan itu berarti bermaksiat kepada Allah. Itu harus jujur tuh. Harus jujur gitu loh. Jadi boleh aja. Makanya orang yang marah karena Allah itu nanti akan terlihat marahnya itu proporsional gitu. Ketika maksiatnya 2, ya marahnya 2 aja stadium di tingkat 2. Maksiatnya 5, maka marahnya di level 5 aja. Nah, orang yang marahnya pribadi itu enggak proporsional, enggak objektif. Maksiatnya 2, marahnya 7 gitu loh. Karena dia sakit hati, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak. Wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim semuanya dan selalu diberikan kesehatan sama Allah dan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, gimana cara untuk kita tetap dalam lindungan Allah untuk tetap menjaga kesabaran lisan dan perbuatan kita? Kita tanpa sengaja sering berbuat dosa karena lisan kita tidak sabar. Jazakumullah khairan Ustadz dan tim semua. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan. Jawabannya itu kita alami semua tuh gitu loh, termasuk yang bicara. Susah kita dalam menjaga lisan dan perbuatan. Menjaga lisan dan perbuatan butuh perjuangan. Dan dalam perjuangan proses itu pasti akan jatuh, terus kita bangkit lagi, jatuh, kita bangkit lagi. Yang terpenting adalah pertama tadi, minta pertolongan kepada Allah. Wasbir wa masabruka illa billah. Bersabarlah, dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, bergaul sama orang-orang yang bisa jaga lisan dan perbuatannya. Jangan bergaul sama orang-orang yang kalau ngomong kasar, nyakitin, nyablak, dan seterusnya. Itu ngerusak. Terus kurangi pergaulan, lebih dekat berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud pergaulan di sini yang tidak bermanfaat. Tapi kalau pergaulannya beramal soleh dan hanya bicara kebajikan, maka bagus gitu loh. Dan kalau buat salah, segera istighfar dan tobat, dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya aku salah lagi. Ya semua orang pasti gitu. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Bangkit, coba lagi, bangkit, coba lagi, bangkit, coba lagi. Ya. Mungkin ini jemaah sekalian yang bisa dibahas. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Semua yang bertanya, baik yang terjawab maupun tidak, dan semoga yang tidak terjawab tetap mendapatkan pahala bertanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kajian ini bermanfaat buat kita, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang kuat, kuat secara fisik dan terlebih lagi kuat kemampuan mengontrol dan mengendalikan amarah dan hawa nafsu, emosi, khususnya pada saat kita marah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu guru-guru kita dan para ulama yang tidak letihnya mendidik kita sehingga kita bisa berjuang menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.